Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, para ikhwas sekalian yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita dan menggerakkan hati-hati kita untuk selalu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kita lanjutkan pembahasan fikih Hambali, fikih dalam mazhab Hambali, yang dimana kita menggunakan kitab Umdatu Al-Fiqh yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dan perlu kami sampaikan lagi bahwasanya memang kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis atau menyusun fikih ini, ilmu fikih dalam madhab Hambali dengan satu riwayat, dengan satu riwayat. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya masih banyak lagi riwayat-riwayat di dalam madhab Hanabilah, tapi beliau dalam kitab Umdatul Fiqh, dan ini yang dipelajari oleh mereka yang bergelut dalam bidang ilmu fiqh di madhab Hambali yang pemula, maka sebaiknya menggunakan kitab Umdatul Fiqh. Dan beliau mengikhtisar, mencukupkan dengan satu riwayat dalam mazhab Hambali. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah kita sudah menjelaskan tentang air yang terkena najis dan pakaian yang terkena najis, dan kita masuk ke poin atau ke hukum selanjutnya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa tuqsal najasatul kalbi wal khinzir sab'an ihdahunna biturab. Beliau mengatakan bahwasanya dan najis dari anjing dan babi ajallakumullah itu dicuci sebanyak 7 kali, dan diawali dengan apa? Diawali dengan menggunakan tanah atau pasir. Yang dimaksudkan di sini ikhwas sekalian hafizakumullah taala jami'an, yaitu adalah lu'ab, yaitu air liur dari anjing dan air liur dari anjing dan babi itu sendiri. Dalam mazhab atau dalam satu riwayat di mazhab Hanabilah dikatakan bahwasanya liurnya babi juga kalau dia terkena misalnya pakaian atau terkena bejana atau tersentuh dengan kulit kita, maka harus dicuci dengan 7 kali, dimulai dengan apa? Dimulai dengan tanah. Taib. Wa dalil ala ghasli najasatil kalbi sab'an qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Rawahul Bukhari. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, dalil bahwasanya najis atau air liur dari anjing itu kalau terkena pakaian atau benda yang suci dia harus dicuci 7 kali. Apa dalilnya? Hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya kata beliau, jika anjing menjilat bejana kalian, tempat minum kalian, tempat atau wadah kalian, maka hendaknya kalian apa? Mencuci bagian yang terkena najis tersebut, yang terkena air liur anjing tersebut, falyaksil husaban, dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Dan dalam riwayat yang lain, ulahun nabi turab, dan diawali dengan apa? Diawali dengan dibasuh atau dibersihkan dengan tanah. Taib. Kenapa di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya air liur babi juga termasuk, atau dia najis, jelas najis, tapi cara cucinya atau membersihkannya sama dengan air liur anjing. Nah, di sini sebagian para ulama kita dan termasuk beliau mengkiaskan, ya, al-qiyas al-aulawi, yaitu qiyasul aula. Qiyasul aula, apa itu maksudnya? Bahwasanya babi itu asyaddu tahriman al-khinzir, itu keharaman dari babi sendiri lebih berat daripada anjing. Makanya walaupun tidak ada nas sharih, tidak ada nas yang secara tegas menegaskan, menjelaskan bahwasanya air liur babi itu dicuci dengan 7 kali basuhan, tapi likaunihi asyadda tahriman minal kalb, karena dia apa? Karena dia lebih berat najisnya daripada anjing, maka tentu juga min babi al-aula, maka tentu harus dicuci dengan 7 kali. Ini satu pendapat, ya, kita akan jelaskan nanti pendapat kedua. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Dan sebagian atau pendapat jumhur ulama, pendapat kedua. Tapi pendapat kedua bahwasanya air liur babi itu dia seperti najis-najis yang lain dan dicuci dengan menggunakan air, dan tidak bisa dikiaskan atau tidak dikiaskan dengan air liur anjing. Dan wallahu alam, dalilnya kata ulama kita bahwasanya apa alasannya, kenapa pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama kita mengatakan bahwasanya air liur babi itu dicuci biasa saja, tidak dicuci dengan seperti air liur anjing, karena memang tidak ada nas, tidak ada dalil sharih, tegas dan jelas dari Rasulullah SAW bahwasanya air liur babi itu dicuci dengan 7 kali sama seperti anjing. Padahal di zaman Rasulullah SAW ada babi, ada hewan babi. Akan tetapi ternyata belum ada kita dapatkan dalam hadis bahwasanya air liur babi itu dicuci seperti dengan air liur anjing. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam. Pendapat yang rajih, dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya air liur babi itu najis, akan dan cara mensucikannya, kalau dia terkena dengan benda-benda yang suci maka seperti najis-najis yang lain, bukan seperti air liur anjing. Mafhum ikhwan? Alhamdulillah. Taib. Nah, kita sudah sebutkan tadi, inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama kita. Kemudian ada pertanyaan juga. Lantas bagaimana dengan hukum dari anjing dan babi itu sendiri? Maksudnya dari segi kulitnya, rambutnya. Kalau kotoran jelas, kotorannya ajalakumullah, akramakumullah, kotoran jelas najis bilitifak. Tapi bagaimana dengan kulitnya atau bulunya? Lagi-lagi ada perbedaan pendapat di antara ulama kita, dan pendapat yang lebih kuat Allah taala alam bahwasanya mayoritas ulama kita mengatakan kulit atau bulu dari anjing dan babi itu termasuk najis. Jadi kalau kapan tersentuh maka harus dicuci. Kapan tersentuh harus dicuci. Wallahu taala alam. Walaupun ada ulama yang mentafsir lagi ya, ada yang mengatakan bahwasanya jika tangan kita misalnya kering, kemudian bersentuhan tidak tanpa sengaja dengan kulit anjing dan kulitnya juga kebetulan kering, sebagai ulama mengatakan bahwasanya itu tidak mengapa, tidak termasuk dalam kategori najis. Akan tapi jika tangan salah satu darinya basah, tangan kita atau kulitnya anjing tersebut basah, maka kapan tersentuh maka wajib dibersihkan, wajib disucikan. Wallahu ta'ala alam. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapatnya jumhur ulama, bighaddin nadar, tanpa melihat apakah dia basah atau tidak, selama tersentuh maka wajib dicuci. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ikhwas klien yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala, poin selanjutnya qal musannif rahimahullahu ta'ala wa yujzi fi sa'irin najasat salas munaqqiyah au mangqiyah, bahwasanya ketika kita membersihkan sesuatu dari najis, dari kotoran, maka harus dicuci dengan 3 kali basuhan. Ini pendapat pertama ya, pendapat pertama. Taib. Apa dalilnya? Kenapa dikatakan wajib atau harus dibasuh dengan 3 kali basuhan? Waqad istadalla man qala bihadzal qaul biqauli sallam idza qama ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Rawahu Muslim. Dalilnya hadis Rasulullah bahwasanya Rasulullah mengatakan jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana, ke dalam air, taib, sampai dia mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Bisa saja tangannya terkena najis, kemudian ketika bangun tidur tanpa dia lihat perhatikan dan mencelupkan tangannya di timba misalnya, dan ternyata di tangannya ada najis, itu bisa membuat airnya terkontaminasi dengan najis dan sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Ini dalilnya. Taib. Dan pendapat yang kedua jamaah sekalian, ikhwas sekalian, wa dhahaba jumhur ahli al-ilm ila anna al-wajiba ghusluha marratan wahidah tadhhab bi ainin najasah wa athariha. Dan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama kita, pendapat kedua bahwasanya jika dengan 1 kali basuhan, dengan 1 kali cucian saja dan najisnya sudah hilang, maka itu sudah cukup. Tidak disyaratkan harus sampai 3 kali. Kalau hadisnya yang tadi itu terkhusus kalau dia bangun dari tidur. Kalau kita lihat najis kemudian dengan 1 basuhan misalnya di tanah ya, di tanah kita lihat ada najis, kemudian kita siram dengan 1 kali basuhan dan hilang najisnya, maka cukup. Maka ini sudah cukup, dan inilah yang dikuatkan oleh mayoritas ulama kita. Taib. Apa dalilnya ikhwas sekalian? Apa dalilnya pendapat jumhur ini? Kenapa jumhur ulama lebih memilih bahwasanya 1 kali basuhan jika najisnya hilang, zat dari najis tersebut hilang, maka sudah dikatakan cukup? Dalilnya apa? Dalilnya yaitu hadis dari Rasulullah SAW, kisah yang masyhur ya, ketika ada seorang Arab Badui yang datang ke Masjid Nabawi dan buang air kecil atau kencing di sudut masjid. Para sahabat Rasulullah SAW ketika melihat hal tersebut ingin menegur, sudah ingin melarang, tapi ditahan oleh Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat beliau untuk apa? Untuk menyiramkan najis yang terdapat dalam masjid Nabi tersebut dengan disiram dengan air. Dan disebutkan dalam hadis itu disiram dengan satu kali basuhan. Disiram dengan satu kali basuhan dan hilang najisnya. Inilah dasar dan dalil dari pendapat mayoritas ulama kita bahwasanya jika najisnya hilang dengan satu kali basuhan maka itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Taib. Taib, di sini Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahu wa ta'ala, beliau menyebutkan salah satu masalah kontemporer, dan ini sudah pernah kita jelaskan mungkin, hukum air selokan, ya, selokan atau air pembuangan kotor, air kotor najis jelas. Kemudian dengan teknologi yang canggih, dengan dicampur dengan zat-zat kimia yang membuat apa? Yang membuat air selokan tersebut menjadi suci dan mensucikan, menjadi bersih, bisa digunakan. Maka kata perlawan kita, maka ini airnya dikatakan sebagai air yang tahur, suci dan mensucikan. Selama najisnya hilang, maka walaupun pada awalnya memang pada hukum asalnya air tersebut merupakan air najis, akan tapi jika sudah melalui proses yang begitu lama dan canggih, maka ketika najisnya hilang maka bisa dikatakan air yang tahur. Kemudian qal musannif rahimahu taala, hukum selanjutnya, wa idza kanat alal ardi taib fa sabbatan wahidatan tadhhab bi ainiha. Taib, liqaulihi Rasulullah sallam subbu ala baulil arabi dzanuban min ma. Beliau mengatakan di poin selanjutnya, jika najisnya terdapat di atas tanah, di atas pasir. Taib, fasabbatan wahidatan, maka cukup dengan apa? Cukup dengan satu kali basuhan hilang najisnya, maka itu cukup. Ini mempertegas saja ya. Dalilnya apa? Liqauli Rasulullah, yaitu hadisnya jelas dari Rasulullah, subbu ala baulil a'rabi dzanuban min ma. Yaitu dalilnya hadis a'rabi tadi ya. Kisah orang Arab Badui tadi, yang di mana kata Rasulullah kepada para sahabat beliau, subbu, perintah, yaitu basuhkan atau siram ke najis atau kencing si Arab Badui ini dengan apa? Dzanuban min ma, dengan satu ember besar, satu kali basuhan, maka itu sudah cukup. Baik. Kalau ternyata sudah satu kali basuhan dan najisnya ternyata belum hilang, masih ada. Kita lihat jelas, maka taib karrara sabbal ma hatta yadhhab, maka diulang lagi, maksudnya disiram lagi sampai hilang najis tersebut. Jadi batasan minimal sebenarnya di sini Syekh mau menjelaskan bahwasanya batasan minimal itu satu kali basuhan. Taib, kalau ternyata belum cukup, maka silakan ditambah sampai ainun najasah zalat. Nah, sampai najisnya betul-betul hilang. Poin selanjutnya, qal musannif rahimahullah taala, wa yujzi fi baulil gulam alladzi lam ya'kul ta'am an-nadhu. Yaitu hadis ini hukum air kencing dari anak bayi, anak kecil, anak bayi yang belum makan, ya, maksudnya dia makan pokoknya cuma apa? Cuma ASI. Taib, yang belum makan makanan seperti nasi dan lain sebagainya. Bagaimana hukum air kencingnya? Taib, dan bagaimana cara membersihkannya? Ini termasuk najis ringan. Minan najasah al mukhaffafah, termasuk najis ringan. Dan kata Rasulullah bahwasanya baulul gulam yundah wa baulul jariyati yuksal. bahwasanya kencing dari anak bayi laki-laki yang makan pokoknya adalah ASI dan belum makan selain ASI tersebut, maka air kencingnya apa? Cukup dipercikkan dengan air. Dipercikkan dengan air. Kalau ada terkena maka dipercikkan dengan air. An-nadah. Rasul ma. Wa baulul jariyati yuksal. Sedangkan kencing dari anak perempuan, anak bayi perempuan, walaupun dia masih menyusui ya, walaupun dia di hari pertama lahirnya, maka hukumnya apa? Hukumnya dia seperti air kencing orang dewasa, harus disiram, dicuci, harus disiram dan atau dicuci berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Taib. Kemudian di sini beliau menyebutkan juga hukum selanjutnya, wa kadzalikal madhi. Begitu pula air madhi. Air madhi ini air yang keluar ketika syahwat lagi muncak ya, lagi muncak dan dia zatnya itu atau bentuknya dia bening. Kata para ulama kita bening dan keluar ketika apa? Keluar ketika syahwat lagi di puncak-puncaknya, meninggi. Dan kadang keluar tanpa terasa. Keluar tanpa dirasa. Tapi bagaimana cara membersihkannya dan pertama hukumnya bagaimana? Madzi termasuk najis. Air madzi termasuk najis. Dan di sini Syekh menyebutkan hukum atau cara membersihkannya, annal madzi yakfi fi tathhirihi an yundah. Bahwasanya madzi itu cukup dibersihkan dengan apa? Dengan dipercikan air. Kalau terkena najis misal atau afan, kalau terkena madzi pakaian kita, taib, maka dia cukup dengan dipercikan dengan air. Percikan dengan air maka hilang, maka itu sudah cukup. Kemudian apa dalilnya? Apa dalilnya? Wa qad istadalla li hadzal qaul bi Rasulullah sallam. Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallam ditanya oleh salah seorang sahabat yang punya pengalaman yaitu keluar air madzi. Taib, kata Rasulullah SAW, tawadda wandah farjak, yaitu adalah bagaimana berwudu, maksudnya air madzi ini dia hukumnya kalau dia keluar maka dia wajib untuk berwudu, tidak wajib mandi, beda dengan air mani. Kalau madzi maka dia membatalkan wudu dan wajib untuk berwudu. Taib, bagaimana cara membersihkannya? Kata problema kita, kalau dia berkenaan dengan kemaluan itu harus dicuci. Kemaluan dicuci, tapi pakaian, pendapat yang lebih kuat adalah kalau dia terkena pakaian dan banyak jumlahnya, maksudnya air madinya lumayan banyak, maka harus dicuci. Kemudian juga kemaluannya juga harus dia bersihkan. Dan ini yang lebih kuat. Tadi kita sebutkan pertama tadi cukup dengan apa? Dipercikan air. Tapi pendapat sebagian para ulama kita disebutkan bahwasanya maksud dari an-nadah di sini juga adalah al-ghasl, yaitu dicuci atau dibasuh dengan air. Makanya ulama kita ada yang memberikan rincian. Jika air madinya sedikit saja, taib, maka cukup dengan dipercikan air. Bukan kemaluannya, tapi pakaiannya. Kalau kemaluan jelas dia harus dicuci, dia harus istinja. Yang kita bicarakan adalah pakaian ini. Kalau terkena pakaian dan dia sedikit air madinya, maka cukup dengan dipercikan dengan air. Tapi kalau ternyata banyak, kalau banyak maka untuk lebih hati-hati maka sebaiknya dicuci, disiram dengan air. Wallahu a'lam. Taib, kemudian beliau melanjutkan wa yu'fa an yasirihi. Hukum selanjutnya yaitu yu'fa an yasiri al-madi. Taib, maksudnya apa di sini? Yaitu kalau di sini ya, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan kalau air madinya sedikit, taib, maka dimaafkan. Nah, ini pendapat beliau ya. Walaupun kita sudah jelaskan tadi, taib, bahwasanya maksud dari dimaafkan di sini, kata para ulama kita, dimaafkan yaitu kalau dia sedikit air madinya maka cukup dengan apa, sekali lagi cukup dengan dipercikan dengan air rasyul ma an-nadah. Taib, kalau banyak maka harus dicuci. Wa yufa an yasirihi wa yasiri ad-dam. Taib, dan juga darah ya, darah ini hukumnya najis. Taib, hukumnya najis. Kalau darah yang jumlahnya atau dia sedikit saja mungkin terkena darah, tapi bagaimana cara apakah bisa membatalkan sholatnya atau tidak? Nah, di sini ulama kita menyebutkan bahwasanya kalau darahnya sedikit saja, tapi maka itu dimaafkan, maka itu dimaafkan. Lantas kata pertama kita, mahwa dhabitu al-yasir. Taib, apa ketentuan dikatakan bahwasanya madinya ini apa standarnya ya? Apa ukuran kalau dikata bahwasanya madi atau darah ini dikatakan sedikit? Standarnya adalah itu atau ukurannya kembali kepada urf, yaitu kebiasaan orang. Orang kalau paham bahwasanya kalau begini ya berarti sedikit, tapi kalau lebih dari ini maka ini banyak, itu kembali kepada urf. Tidak ada dhabit muayyanul muhaddad, tidak ada dhabit atau standar tertentu ya. Yang jelas dia kembali apa, kembali ke urf masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian khawas kalian yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berkaitan dengan darah tadi, maksudnya juga dimaafkan juga di sini, yaitu kalau dia ada dan kita lihat darah tersebut, taib, dan walaupun kecil, dia tidak diwajibkan untuk apa dicuci, tapi kalau bisa dikerik, misalnya dikerik ya, dikerik atau dihilangkan dengan apa, dengan gosokkan atau gesekkan dengan tangan, maka itu lebih baik, taib. Kemudian hukum selanjutnya, wama tawallada minhu minal qayhi was-sadid wa nahwihi. Begitu pula apa-apa yang lahir atau berasal dari darah ya. Seperti apa? Seperti nanah. Nanah juga kan ini dia darah kotor ya. Nanah. Taib, bagaimana ini hukumnya? Ay yu'fa an yasiri ma tawallada minad dam nal qayhi was-sadid, wa dalil ala dzalika al-qiyas ala al-afwi an yasiri dam li anna hadhil asya' mutawallidah minhu. Taib, bagaimana hukumnya ini kalau ada nanah ya? Nanah misalnya terkena kan, ada orang sakit ya, dan sampai mungkin membusuk, ada nanah kemudian terkena pakaiannya, dengan hukumnya ini? Nah, di sini beliau menyebutkan ini juga dimaafkan. Bahkan kalau kita melihat pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yajib ghuslu thawbi wal jasadi minal muddati wal qayh, yaitu dari apa, yaitu tidak wajib dicuci pakaian yang terkena nanah, tidak wajib. Artinya apa? Dimaafkan. Taib. Taib. Ah, di sini, masya Allah, Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan, ternyata beliau menyebutkan dhabit. Apa itu dhabit? Ukuran standar dikatakan bahwasanya najis tersebut sedikit. Taib, wa huwa ma la yafhush fi nafs, yaitu la ay la yaqbuh indal insan. Dikatakan misalnya ini darah sedikit ringan, enggak masalah. Nanah enggak masalah. Madi sedikit, ini lain cerita. Kalau darah kata beliau ay la yaqbuh indal insan, yaitu sesuatu yang orang itu tidak jijik dengannya, ya. Sesuatu orang yang tidak jijik dengannya. Walaupun ada sedikit tapi orang-orang memandang bahwasanya itu bukan merupakan sesuatu yang menjijikan. Taib. Nah, ini maksud atau dhabit dari al-yasir wal qalil. Taib. Kalau madi juga termasuk tadi, madi itu dilihat kalau memang dia orang-orang menganggap bahwasanya ini sedikit, maka dia termasuk sedikit, dan cara mensucikannya harus dengan dipercikan dengan air. Kalau ternyata orang memandang bahwasanya ini termasuk madi yang banyak, maka mau tidak mau harus dicuci dan dibasuh dengan air. Taib. Kemudian dalam hukum air ini terakhir beliau menyebutkan wa maniul adami wa baulun wa baul ma yu'kal lahmuhu tahirun. Wa maniul adami wa baul ma yu'kal lahmuhu tahir. Beliau menyebutkan bahwasanya air mani seorang manusia, taib, dan air kencing dari hewan yang halal dimakan dagingnya, taib, maka itu tahir, bukan sesuatu yang najis. Pendapat yang lebih kuat memang air mani bukan najis, ya. Air mani bukan najis, walaupun memang di sini ada dikhilafkan oleh para ulama kita. Tapi pendapat yang paling kuat wallahu ta'ala bahwasanya air mani bukan sesuatu yang najis. Karena kalau kita lihat dalam ayat di surat Al-Isra, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kalau ternyata kita mengatakan bahwasanya mani itu merupakan najis, maka kita ini dari air mani. Begitu pula dalil bahwasanya air mani tidak najis, hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau melihat di salah satu pakaian atau bagian dari pakaian Rasulullah SAW itu terkena najis, ada air mani. Dan apa yang dilakukan? Dan ini air maninya mengering. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Beliau mengerik air mani tersebut. Seandainya air mani itu najis, maka tentu Aisyah sudah mencuci air mani tersebut. Ini juga merupakan dalil bahwasannya air mani itu tidak najis. Ini pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam. Taib. Dan itu dan pakaian tersebut digunakan salat oleh Rasulullah SAW, dan masih ada air mani menempel di pakaian beliau. Nah, ini juga dalil bahwasanya air mani itu bukan najis. Wa baul ma yu'kal lahmuhu tahir, dan air kencing dari hewan yang dagingnya boleh dimakan, halal dimakan, juga sesuatu yang tahir, bukan merupakan suatu najis. Kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, ini semua memang dia kotoran, hukumnya kotoran kita jijik, tapi dia tidak dihukumi sebagai najis, tidak dihukumi sebagai najis. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat apa? Di usolli fi marabidil ghanam. Bahwasanya beliau salat di mana? Pernah salat di kandang kambing. Dan kandang kambing ini kita tahu, ya, namanya kandang itu pasti identik dengan apa? Kotoran di situ. Kotoran kambing dan air kencingnya. Tapi ternyata Rasulullah SAW pernah salat di kandang kambing. Apakah kita bisa mengatakan bahwasanya Rasulullah pasti tidak akan terkena kotorannya? Kotoran kambing itu menyebar kemana-mana. Beliau sholat, dan ternyata inilah dalil bahwasanya kata para ulama kita, kotoran atau air kencing dari hewan yang halal dimakan dagingnya, dia merupakan suatu yang tahir, suci, ya, tidak najis. Dan ini pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah kita sudah selesai di tentang hukum-hukum air. Kemudian kita masuk di bab kedua, babul aniyah, yaitu hukum-hukum tentang apa? Bejana, wadah, tempat air. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, la yajuzu isti'malu aniyati dhahabi wal fiddati fi taharatin wala ghairiha. Bahwasanya tidak boleh menggunakan, taib, tidak boleh menggunakan bejana, taib, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Digunakan untuk bersuci kah, untuk tempat simpan air kah? Itu tidak boleh digunakan sama sekali. Taib, yang terbuat dari emas dan perak. Apa dalilnya? Liqaul Rasulullah, hadis Rasulullah bahwasanya beliau mengatakan, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Taib, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya berdasarkan hadis dari Rasulullah, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Larangan jelas dari Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Taib. Wa la ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dari piring atau nampan yang juga terbuat dari apa? Emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sungguhnya emas dan perak ini, maksudnya bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak ini miliknya atau iya bagiannya orang-orang kafir di dunia, dan bagian kalian nanti di akhirat insyaallah. Kalian dilarang untuk digunakan, kalian dilarang untuk menggunakan, memanfaatkan bejana yang terbuat dari emas dan perak di dunia, karena itu bagiannya orang-orang kafir. Tapi nanti di akhirat kelak biidznillah, maka itu dibolehkan buat kalian, buat orang-orang beriman ya. Taib. Faqad nassa fi hadzal hadis 'ala nahyi 'ala anil akli wa syubri wa syurbi. Hadis ini jelas melarang kita untuk apa? Untuk menggunakan bejana atau nampan piring yang terbuat dari emas dan perak. Wa yuqas 'alaihima sa'ir anwa'il istimal, dan dikiaskan juga mau digunakan untuk apa saja? Makankah, untuk berwudu kah, mandi, timba untuk simpan air, maka itu tidak boleh digunakan sama sekali. Wa hadzal hukmu 'amun fi haqqi rijal wa nisa', dan ini hukumnya berlaku secara umum, laki-laki maupun perempuan wanita. Fala yajuzu li ayyi minhum istimal aniyati dhahabul fiddah, maka tidak boleh ya bagi kita, taib, sawunkan rijalan, taib, sawunkan rijalan aw nisa', ai istimal aniyati dhahabul wal fiddah, tidak boleh menggunakan bejana dari yang terbuat dari emas dan perak. Taib, kecuali perhiasan, itu jelas. Kalau perhiasan emas, maka itu dibolehkan untuk perempuan. Itu pengecualiannya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, ini yang kita masukkan adalah bejana ini, tempat yang digunakan untuk menyimpan air dan lain sebagainya. Taib. Kemudian di sini beliau menyebutkan hukum selanjutnya, wa hukmul mudabbab bihima hukmuhuma. Taib, apa maksudnya ini? Beliau menyebutkan bahwasanya besi yang patah itu, kemudian ada emas. Emas ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menambal. Jadi bahan tambal ya. Digunakan untuk menambal atau yang bisa menyambungkan besi tersebut. Dan dalam volume yang banyak. Taib. Fayahrum istimal au ittikhad al mudabbab min al aniyah bi dhahab wal fiddah, tidak boleh juga digunakan. perak atau emas, kalau digunakan untuk menambal ya, menambal sesuatu misalnya untuk menyambung, itu kan biasa itu. Kalau apa menyambung besi, biasa salah satu ada orang yang menggunakan emas atau perak untuk apa? Zatnya itu, campurannya untuk menyambung besi tersebut atau sesuatu yang terpotong. Nah, ini dilarang juga. Tidak boleh digunakan. Taib. Illa an takuna dabbah taib yasiratan minal fiddah. Kecuali kalau perak yang digunakan adalah dalam volume yang sedikit saja, maka ini boleh. Kalau memang kebutuhannya bukan emas tapi perak, dan itu pun bukan banyak, tapi dia sedikit untuk kebutuhan saja, untuk kebutuhan. Baik. Dan itu berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Rasulullah SAW inkasar, bahwasanya bejananya Rasulullah SAW itu pernah pecah ya. Taib. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Maka beliau apa? Beliau sambung itu, beliau perbaiki bejana yang pecah itu. Taib. Digunakan sebagiannya itu apa? Campuran dari perak. Untuk apa? Untuk menyambung kembali untuk memperbaiki kembali bejana yang pecah milik dari Rasulullah SAW. Inilah dalil bahwasanya boleh kalau dia perak. Taib. Taib. Kemudian wa yajuzu isti'mal sa'iril aniyah at-tahirah wa ittikhadhiha. Dan selain dari emas dan perak, maka boleh digunakan untuk menjadikan apa bejana, tempat menyimpan air untuk gelas air minum, taib untuk jadi piring, maka itu boleh selama dia bukan emas dan perak. Taib, ini pertanyaan datangnya, dan berapa pertemuan yang lalu juga kita belum selesai menjawab pertanyaan yang ada. Taib, kita jawab dulu pertanyaan yang kemarin. Apa hukumnya apabila seseorang telah berwudu namun menginjak kotoran kucing? Taib, atau hewan yang lainnya? Sebelumnya ya ini kita cukupkan dulu ya untuk taklim kita sampai di bab tentang bejana. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan biiznillah. Nah, ini kalau dia sudah berwudu kemudian menginjak kotoran kucing. Kotoran kucing ini najis atau bukan? Akhwa. Kotoran kucing. Kaidahnya jelas, apakah dia hewan yang boleh dimakan atau tidak? Haram, tidak boleh dimakan. Maka kalau dia tidak boleh dimakan, termasuk hewan yang tidak boleh dimakan, maka kotorannya pun juga apa tidak suci, yaitu berarti najis. Tapi kalau dia najis, maka bagaimana hukumnya? Maka tidak perlu berwudu lagi, tidak perlu wudu kita, tapi wajib kita menghilangkan najis tersebut. Kalau terkena kaki, maka wajib kita cuci. Dan tidak membatalkan wudu. Tidak perlu lagi kita wudu. Yang penting sudah hilang najisnya, maka sudah cukup. Tidak perlu lagi kita berwudu. Apa dalilnya? Rasulullah SAW juga pernah begitu ya. Rasulullah SAW sholat, sementara sholat datang malaikat Jibril alaihissalam. Dan kebetulan beliau Rasulullah SAW sholat menggunakan apa? Sendal. Kemudian dikabarkanlah, dan beliau sementara sholat diinfokan bahwasanya salah satu dari atau di sendal beliau itu ada najis. Kemudian Rasulullah SAW pun sementara sholat langsung tiba-tiba melepaskan kedua sendal beliau dan tanpa mengulangi sholat beliau dan tanpa berwudu lagi. Kalau kita mengatakan bahwasanya batal wudunya, maka beliau pasti ulang wudu beliau dan ulang sholatnya, tapi ternyata beliau tidak mengulangi wudunya, tidak mengulangi wudu dan tidak mengulangi lagi sholatnya. Wallahu a'lam. Tapi di kampung kami, masyarakat atau orang-orang di sana membuang hajatnya di laut. Membuang hajatnya di laut. Apakah kedudukan air tersebut tetap suci dan mensucikan? Sama ya dengan Bi'rul Budo'ah yang pernah kita sebutkan tadi ya, atau di awal-awal taklim kita, tentang hukum sumur Budo'ah yang terdapat di Madinah, yang dimana di sumur ini sering dimasukkan kotoran, bangkai, toyib, kemudian pembalut, bekas apa nifas dan bekas haid dibuang ke situ. Tapi ternyata apa kata Rasulullah SAW, airnya suci mensucikan, karena biar berdoa ini kan dia airnya mengalir ya, apalagi air laut jelas innal ma'a la yanjus, al ma' tahur la yanjus, bahwasanya airnya suci dan mensucikan, walaupun dia walaupun orang di situ apa buang hajat di situ. Dan kita lihat airnya juga tidak berubah airnya, atau salah satu dari sifat air tersebut tidak berubah, maka dia tetap boleh digunakan. Wallahu a'lam. Apakah sama antara orang yang junub dengan orang yang hanya mandi biasa? Jika airnya musta'mal, apakah airnya bisa dipakai atau tidak? Taib, hukum dari air musta'mal, pendapat yang lebih kuat, dan ini dikuatkan oleh Syekh Bin Baz dan Syekh Utsaimin dan ulama-ulama yang lain rahimahullah ta'ala, bahwasanya air musta'mal itu dia boleh digunakan untuk bersuci. Air musta'mal itu boleh digunakan untuk bersuci. Taib. Tapi bagaimana jika seseorang hendak beribadah, maksudnya sholat, dan ketika itu keluar sedikit air kencing atau air mani, masya Allah. Bagaimana caranya nih, air kencing kemudian air mani keluar lagi, dan ketika dia mengganti celananya maka keluar lagi, masya Allah, keluar lagi sedikit dari air kencing atau air maninya, apakah dia harus mengganti terus celananya ketika air kencing atau air maninya keluar, atau membiarkannya saja? Pertama, kalau air mani keluar, bedakan ini, mungkin dia belum bisa bedakan mungkin air mani dengan air madi ya. Kalau air mani itu keluarnya itu orang yang sudah berkeluarga atau yang mimpi basah. Kalau dalam keadaan sadar kemudian tiba keluar air maninya, ini dipertanyakan ini, kenapa keluar? Nah, mungkin yang dimaksudkan adalah air mani, mungkin syahwatnya lebih meninggi kemudian keluar air mani. Kalau air mani itu dia sifatnya kental dan keruh ya, nggak putih. Beda dengan air mani. Kalau air mani tidak najis, sedangkan air mani dia najis dan dia sifatnya itu apa? Bening, airnya bening. Tapi kalau air mani seperti yang kita jelaskan tadi, maka dia harus mencuci kemaluannya dan memercikkan, karena dia ini sedikit, maka dia harus mencuci kemaluannya kalau mau sholat, dan dia percikan air ke pakaian yang terkena air mani tersebut. Kalau kencing, nah ini juga, ini ya, kalau ulama kita menyebutkan ya dalam buku fikih itu, kitab fikih, orang yang terkena apa, salisul baul, orang yang kena penyakit itu, karmakumullah, keluar air kencingnya tanpa dia sadar. Nah, itu ada ya, kadang-kadang itu memang ada penyakit seperti itu. Bagaimana hukumnya ini? Dia mau sholat atau mungkin dalam satu hari hampir 20 baju dia pakai, dia ganti terus, kesian. Walaupun kita menyebutkan kalau orang seperti ini, maka dia memang harus mengkhususkan satu baju untuk sholat. Pertama ya, satu baju untuk sholat. Yang kedua, setiap dia mau sholat, dia istinja dulu, dia bersihkan dulu kemaluannya, kemudian menggunakan apa? Menggunakan pengaman. Apa maksudnya itu? Menggunakan pampers atau popok ya. Tapi kalau sementara sholat, keluar air kencingnya, maka tidak batal sholatnya dan tidak batal wudhunya. Silakan lanjut sholatnya karena dia dalam keadaan darurat. Ini orang salisul baul. Dia tidak mau itu keluar air kencingnya, tapi karena apa? Penyakit ya. Keluar walaupun dia sudah berwudhu, maka ulama kita menyebutkan supaya baju sholatnya tidak terkontaminasi dengan najis, maka memang dia harus siapkan satu baju untuk sholat, untuk ya sholat. Kemudian sebelum sholat, setiap mau sholat dia istinja dulu, beristinja, bersihkan kemaluannya, kemudian dia menggunakan Pampers. Wallahu ta'ala alam. Taib, ini juga sama ya, bagaimana caranya mensucikan pakaian dari madzi. Tadi kita sudah jelaskan, kalau dia sedikit maka dipercikan, kalau dia banyak maka dicuci. Taib. Bagaimana jika seorang baru sadar kalau pakaiannya terkena najis di tengah-tengah dia sedang sholat? Apakah dia harus membatalkan sholatnya? Nah, ini sama dengan kasusnya Rasulullah SAW. Kalau dia tahu bahwasanya di pakaiannya itu ada najis, dia tahu ini, di pakaiannya misalnya di lengannya ada najis, misalnya mungkin kotoran cicak kah? Atau apakah? Yang jelas najis ya. Maka kalau begitu, dia usahakan hilangkan itu. Taib, kalau dia ada tisu, dia hilangkan itu ya. Boleh dia bergerak ini karena ini darurat. Taib, kalau misalnya banyak misalnya, dia baru tahu. Taib, dan itu najis. Kata para ulama kita, kalau dia pakai baju lapis ya, dia lepaskan bajunya itu. Lepaskan bajunya dan sholat dengan baju yang ada. Taib. Kalau memang tidak bisa sama sekali, maka tidak mau dia harus batalkan sholatnya, harus dia bersihkan dulu najis tersebut. Karena dia tahu najisnya ada ketika dia sementara sholat. Taib. Kalau ternyata dia tahu najisnya ketika dia selesai sholat, habis sholat baru dia tahu, ada yang kabarkan dia, ah ini akhi tadi ada najis di pakaiannya itu, maka sholatnya sah, tidak perlu dia ulang. Tapi kalau tadi sementara sholat, maka seperti yang kita sebutkan tadi, wallahu ta'ala alam. Taib. Taib, apakah kita boleh bertayamum dengan alasan air itu terlalu dingin? Seperti kalau kita berada di gunung. Taib, kalau kita lihat sudah masuk waktu sholat dan yang ada airnya air dingin, kalau bisa dipanaskan. Kalau kita dapat, kita bisa usahakan untuk dipanaskan, maka dipanaskan ya, diusahakan dulu. Maka kita panaskan. Taib, kalau ternyata tidak ada wasilah yang bisa digunakan untuk memanaskan air tersebut, maka kalau dia menggunakan air dingin, dia khawatirkan akan membuat dia sakit, misalnya pusing kepalanya kah, atau membuatkan mudarat, maka boleh dia untuk bertayamum. Wallahu ta'ala alam. Taib, masya Allah. Taib, ini ikhwah ya, insya Allah kita lanjutkan pekan depan, wasil al-subul qadim bi'idnillah. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.